Ada beberapa pertanyaan. Ya. Kita memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala untuk membaca pertanyaan-pertanyaan ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, apa nasihat untuk pengelola madrasah agar hubungan wali santri dengan pondok berjalan dengan baik sehingga meluluskan generasi-generasi soleh dan solehah? Ya. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Adapun nasihat untuk pengelola madrasah. Ini sebenarnya nasihat tertuju kepada dua sekaligus. Pengelola madrasah dan juga tentunya orang tua. Baik. Adapun untuk pengelola madrasah. Maka hendaknya mereka ini memiliki peran aktif untuk menghubungi orang tua, karena pihak madrasah juga telah siap untuk menerima amanah tersebut. Nah, maka juga pihak madrasah memiliki peran aktif untuk menghubungi, dan ini bisa dibagi-bagi barangkali. Mungkin untuk bagian anak kelas 1 misalnya ada wali kelasnya untuk selalu berusaha menghubungi orang tuanya. Wali kelas 2 juga demikian dan seterusnya. Ini sifatnya teknis, tetapi intinya adalah bagaimana seorang punya perhatian. Di sisi yang lain orang tua juga demikian. Jangan menunggu, wah ora dihubungi, berarti ora ono masalah. Belum tentu. Mungkin karena saking beratnya masalah, kemudian guru bingung untuk menyampaikan kepada orang tua. Mungkin jadi. Maka orang tua juga berusaha untuk aktif. Siapkan media untuk itu. Siapkan media untuk itu. Ada kemudahan media. Nah, ini medianya apa? Biasa jadi medianya adalah, sekarang dimudahkan ada HP, yakni nomor tertentu ditetapkan, HP yang tetap dari pondok yang bisa hubungan baik terus. Nah, ini diantara media. Kemudian diantara media yang lain juga ada taklim juga. Nah, di madrasah untuk orang tua, agar orang tua hanya atau tidak hanya nitipkan anaknya belajar, sementara dia tidak belajar. Ajak orang tua untuk hadir di madrasah untuk juga belajar sekaligus melihat kondisi anak-anaknya. Thayyib. Ini juga diantara yang mungkin bisa kita nasihatkan kepada madrasah sekaligus orang tua. Buat ada media untuk bisa bertemu. Apalagi misalnya orang tua berada di sekitar ma'had. Ini lebih mudah lagi insya Allah. Bisa dilakukan setiap saat. Setiap waktu sholat. Datang ke masjid. Dia juga membantu bagaimana anaknya rapi. Bagaimana anak-anaknya ikhwan yang lain juga rapi dalam sholat. Ini akan mudah. Ketika ada media yang lain, yaitu masjid yang ada di situ, sementara dia juga tinggal di sekitarnya. Wah, ini juga media yang lain. Tetapi lebih dari itu semuanya adalah saling mengingatkan. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini termasuk pokok penting untuk saling mengingatkan. Karena terkadang manusia lupa. Betul, saya yakin tanggung jawab adalah saya sebagai orang tua. Namun terkadang lupa orang tua karena kesibukannya. Demikian juga madrasah perlu diingat, saling mengingatkan, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu taala a'lamu bis shawab.